enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Oleh wali yang muniku berasa di siga sambung. Disebut nahnu auli. Kayak agak tahu tuh paham Quran kata sekolah. Namun ini ngaji. Sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingungkan malaikat. Karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal. Kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyaksani alam malakut. Alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Pluto gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat iki kuwate ning? Endi? Berarti sampean merasakan orang kuat terus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ini nanti. Misalnya yang rasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini jari malaikat. Umpamu ke roh ilmu di sak bumi itu roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang Joko. Artinya umpamu ke roh tenan bumi itu roh planet lain. Dan kehidupannya di sana. Apamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu sangang pulau songo, alam dunia itu butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wongsa dunia. Nah, mulanya Nabi Musa rawes Nabi, salah ngomong pangeran tersinggung, nah, urusan lafad ngomong itu tersinggung. Nabi Musa rawes kekasihnya pangeran. Mulanya nak sampai ngaku ngerti, kudu ngerti, nak kue ngerti maksudnya. Pak, dadi kesuk mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nek kowe iku ora pati ngerti. Dadi diterusno. Dadi sampean ana pe malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terusno. Dan gak tersinggung den paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita latih ilmu hakikat. Nanti setelah itu sampean baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimawah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi, menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pinter di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya ana, saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut idlam yaruddal ilma ilaihi. Karena Musa tidak bilang yang paling pinter itu Allah. Padahal Musa enggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah corong Jawa itu Allah karuan dan tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa itu saking suwene mendingan suwene saya bakas Allah. Angger loro nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jelek goroban tapi nek sik Allah ngersak mari mari wis suwe malah dadi suwe-suwe lafal Allah dianggap wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ora bakas nopo Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong lebih pinter? Ya Allah saya harus bertemu dia, kok iso ono wong lebih pinter timbang aku? Nah tenang, akhirnya bi Allah dipertemukan bi Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus, tebak-tebakan Nabi Musa serah tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yus kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mengenai dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih, ya mengenai Nabi Khidir senang ngelamun. Mengenai dia nih lugu nih farwatin khodro, farwah nih lemek, khodro itu hijau. Terus mengenai disebut Nabi Khidir senang nih santai-santai tenggine nopo guys, cara mereka karpet hijau. Tapi di sini orang karpet gue bantah tuh nih nanti malah repot terus. Angel ngaji umbe umuk tazilah angel. Tak kata tukune kapan tanpa kredit lah, malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune nengti. Zaman akhir uang tukang analisis, tak gani tukus beda motor untuk duit konti. Urus kiko pangeran tak kono konti. Malah nih uang alim mesti neng dunia dagem koplek. Kalau nak ditanggung larat, tuku mobil, dia tuku sepeda motor, kula ora jengkel, kula niku wong mukmin, wong alim, dadi pikiranku pengiran ngersakno piro wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kudu dicak ilmu. Ilmu. Lah akhire koyo kula malah dadi kebodho. Kebodho kok ora jengkel lho nang ngono. Lah kuwi wong alim ora jengkel dunyo jengkel ning ndi? Terus aku nek pengiran ngersakno ora ana sing mohal. Paham? Tapi saya ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Singro, paling kredit. Singro untuk kasut sederhana, kasut sederhana. Nah, kasutnya kelas tinggi, wah wow, paling make up tuh, paling rental bendera di sugeng semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu nih menusuk. Sing pinter analisis itu sudah kepinter. Nah, neng ilmu nih wali orang, omongan rap penting. Mereka wali langsung eling, oh wow, isimu nih, kok kersane pangeran, berkatismu nih, kok kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Tak aksaru ahli jana albulhu agak-agak bodoh. Suarga um bodoh bodoh ni. Maksudnya bodoh kau pulau ni. Orang bodoh sih. Orang bodoh super mana ni buat. Oh mana ni ku. Wang sih bodoh cara Allah. Ku malah pinter-pinter cara tu. Dunia. Nah cara kau ya raja enggak. Lalu marat suke. Terus ono kiai kadang-kadang maksiat. Ono preman ujuk-ujuk tobat, kalau raja enggak, nak wong am kan jangan kiai kok ternyata berbuat gini, ono wong preman, kena kalau raja enggak, inal huda huda, wah, ya masih ono kan gampang, panjang lagi untuk gaya, nah, ono kiai kok kepleset maksiat, ya nak coro kalau yang model bodoh, yes panjang orang nabi orang maksum yes ben salah, kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan raiso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jana al-budu. Akhirnya bodoh suaraku bodoh, bodoh ini ki orang. Orang bodoh permanen ke bawah. Loh sama tak terang loh, kita raih kelas. Wah, tidak ada diwali, rasi iya sama baru tidak. Nah ya. Nabi Khidir bareng lugu-lugu ini, Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an Nabi Ardi Assalam. Mosok neng kene ana salam. Maksudnya dia ini kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa manusa iso ketemu aku. Nabi Khidir ya kacau. Ade ora asik dijawab. Sapa? Tapi wajar Nabi itu mau karena ini permainan kelas 3 betebak-tebakan ya. Tapi kacone Nabi ya, jomelok-melok Nabi ya. Oh, serang langsung bener, ceritanya kono itu serang langsung bener. Ini digaya pangeran membolak-balikkan akal. Lewara bolak-balikkan akal gimana? Ini ilmu wali, sama rasa anut meramah kaumnya. Nah akulah, sama jomelok. Jadi Nabi Musa bareng takok. Aku duwe kaulah salih pinter di bangku gue. Wis putih Gusti carane kula ketemu piyambake. Dhewe kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng sanes to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal, miktal iki cara mriki. Apa den waden? Kantong ya. Kepis apa? Ya kepis ya, kepis. Es. Wis sing digoreng. Yes, lha titenane wis putih Gusti dari pangeran dhewe pangeran. Ya anggere iwak wis mlaji ya iku ning kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa wis Nabi Bani Israel kan gua ya semua ning tinggal Nabi Bani Israel enggak ya gak iso den mlaku-mlaku dhewean gawa pengawal dene jenenge Yusha bin Nun ning Quran disebut Fatahu niku jenenge sinten Yusha bin Nun dari bahasa Israel jenenge Yosua ya. Yosua Daniel jeneng muslim tapi sing wani nganggo wong Kristen Yosua Yosua ini Yusha Yusha bin Nun wis jam mlaku-mlaku areng jam mlaku-mlaku Nabi Musa itu kacau tenan ora kacau piye. Dene wis didhawuhi pangeran alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu iku alamate ketemu lho malah dene ilang iwak iku perkarane suwe sarapan lho tiga alamat gak pasti pangan tapi dadi dene bareng semlaku kesel su iku sak yo sak karo kula ngundang mus tiga tem saling ngundang terus iki suwe lesu mangan-mangan dadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki tiga alamat kok malah dene ilinge perkara apa dipangan. Harus kacau lah, maksudnya harus kacau. Harus cara langkah banyak sang salah. Jadi Yusa, waduh, Nabi Musa pesen nambah Yusa. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwa. Nak iwa iku berarti alamat, iku ada Nabi Khidir. Malah kan gawa uang, rumah-rumah ini Yusa. Mestinya kan gak fair, kok malah ngongkon uang. Untung pangeran Nabi ada ngedikan ngoten cara kula, kok malah ngongkon uang. Tenan, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku wau. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah, salah iku ndek sing di, sing dialamati malah kon nggo wong. Akhire yo pas ana kejadian gak roh tenan. Terus arek dalih kama kunan nafhi. Yo iku sing tak goleki momen iwak mlayu iku malah kowe lali. Jare Musa, kowe ora gelem bodhe lho aku lali. Lha iki yang ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balikkan, paham gak? Cara syariat itu mas. Nah, akhirnya balik nih deh. Fartadda ala asa rihima. Mana nih balik nih? Bareng balik, iwae silang. Iwae silang. Tapi Nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan. Tapi kesalahannya Nabi orang maksiat loh kebetulan. Kesalahannya satu, wong iwa itu di gua alamat, kok malah ilingnya bergabi di gua sarapan. Wong dene iku dikai alamat malah kon gowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Ane waktu ketemu Nabi Khidir terus ya Nabi Khidir ngendikan no, asalamualaikum dene gak ganggu jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa jare. Aku iku Musa. Nabi Khidir takoe ini tak hadis oke. Musa bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun ndak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Ndak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia, tapi kalau orang-orang nggak penting nggak tahu dia, tapi, karena ya nggak masuk apa ya orang muktamar ada ID nggak boleh masuk. Oh kok sampean barang ketara ketemu Nabi Khidir tak kok man anta itu ruwet lah kayak sopo kok nong kayak kue tak kok. Nah, itu Musa bani Israel jadi Nabi Sana'am. Terus ya saya Musa bani Israel. Jadi Nabi Khidir ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Kan? Nabi Khidir ya, ngendikane datar ya. Ya biasa standar lah ya. Kue de ilmu sing aku raro, aku de ilmu sing kue raro. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu. Nabi Musa wong Israel. Ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak trimo. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku lah, penting aku iso ilmumu. Wah, tetep mau kalah deh. Nabi Musa jago sok, ora level lem. Paling kowe berontak tok ya. Paling kowe berontak tok. Jadi fa'inat tafa'tani falatas alni an syai'in. Wayat aturan pertama, setiap saya ngutarakan satu ilmu kira oleh takok. Nabi Musa semuanya oke, nggak usah tanya saya. Tenan. Tenan bareng ketemu di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut. Wah, ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai napa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang napa? Rental perahu niku. Saya enggak usume napa? Rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujroh, jadi uang komersialis kunane kuno. Nanti saya ngerti kalau mobil, semua gue mau nriin nriin deh gue, uang gue nak gratis wapet nih gak mau kunane kuno nih. Dia omongin terus sesuai Nabi Khidir di mangga ngomong gue, sampean saya antar ke pulau itu tidak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu, nggak apa-apa, sampean saya antar nggak usah bayar. Gue cekiling ya kata nggak usah bayar, gue iling. Bangsa gratis, wilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu blabak. Blabak dicoplok. Jubar. Oh, Nabi Musa is protes. Nabi Musa is protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litukhriqa ahlaha. Dir Khidir, karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, ndi jebrol ngisor? Engko kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al-amru biadillah, rana kaitannya dengan jebrol dan tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh, Nabi Khidir melakukan yang laut ya biasa tanpa perahu.

Jadi tanda anil fasa awal mungkar barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja, raja di raja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya neng di. Akhirnya Allah gak pertunjukan. Mati ini Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irunge itu dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud, terbesem anyam ning gone uteke Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehkan Namrud itu apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya dokter, katanya wong alim, katanya kiai. Mati itu mau kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kena dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali. Sehingga kita tidak bisa melawan. Mana kan jebuk Israel mus alhamdulillah. Sing jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehno manusa sing jebuk ora kon Israel ngongkon nyopo? Nyamuk kaya kasuse Namrud niku. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Lah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah malaku. Lah tapi karena kita ini manusia ya salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran nggih la tu akhidna inna sina napa awaktona. Nek kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu napa wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantese muni wong hebat wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati nggih basa-basa gitu ora usah napa. Sekali to ati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Tuhan. Meniki lho waca niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya enggak tahu yang milik sampean berapa juz enggak tahu. Itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup Ihya, itu wa'alika bimutola'atil khilyah, kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya, dan jenengan kudu syukur, maksudnya melok syukur, kok Gus Bak duwe terus diobral. Mungkin sing duwe kue terus piye. Ya orang arah duwe maksudnya. Ya orang biaya-biaya. Selama ini gak di kitab ya tenang aja. Tetapi masalahnya gue disalahkan pengirang orang di kitab kok dihutang ya apa gitu loh. Maksudnya nais di kitab ya juga dihutang. Jadi gak rupet tuh lebih. Mungkin masalahnya kita kan gitu. Selalu kalau gak bisa baik kok bisanya buruk. Gue gak raiso apa ya raiso elek kan apa itu. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya, jadi gak duwe kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu. Tapi ya ora apa-apa manusa, ya ora apa-apa.